menghiasi warna dalam hidupku. Setahun waktu itu telah berlalu, tak sanggup ku harus melupakanmu. Bersama hatiku yang penuh ragu, menghantui langkah-langkah kakiku di dalam perjalanan. Canta.